Berkah Ramadan di Trans 7 menghadirkan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa dengan Al-Qur'an, Trans 7 mencari bibit-bibit penghafal Quran di seluruh Indonesia. 24 hafiz dan hafizah cilik akan berkompetisi dengan izin Allah menentukan siapa yang terbaik. Nantikan kehadiran hafiz Quran di Trans 7 tanggal 27 Juni. Hafiz Quran.